Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan kitab Al-Qawlus Sadid syarah dari kitab At-Tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, yaitu agama at-tauhid, adalah disebabkan karena faktor al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang soleh. Yang dimaksud di dalam bab ini adalah sebab munculnya kekufuran atau kesyirikan di tengah-tengah Bani Adam, atau tepatnya kejadian yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah azza wa jalla utus dari semenjak Allah turunkan Adam alaihi salatu wassalam ke alam dunia. Dan sebagian di antara ahli tafsir menyebutkan bahwasanya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam adalah asyratu qurun, 10 abad. Yang pada 10 abad atau generasi tersebut semua umat manusia mereka berada di atas at-tauhid sebagaimana yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'anul Karim, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dahulu umat manusia adalah umat yang satu, artinya berada di atas tauhid, berada di atas keimanan yang sahih. Naam. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Dan terjadinya perselisihan awal menimpa umat manusia adalah pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Oh ya, tadi anak belum menyampaikan antum berdiri sampai kapan ya? Ya, antum berdiri sampai angka panjang di angka 4 ya. Nih, antum lihat. Angka panjang di angka 4. Baik, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan beberapa nas ayat hadis yang dibawakan oleh musannif rahmatullah alaih di dalam bab ini seputar pembahasan yang tadi kita sebutkan. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan untaian penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahmatullah alaih di dalam risalah beliau kitab Al-Qaulul Mufid. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala membagi hak-hak menjadi beberapa bahagian. Hak yang pertama adalah hak yang khasun lillah, yang khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, tidak bisa diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu hak untuk disembah, hak untuk diibadahi oleh hambanya. Sehingga hak yang seperti ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan seseorang memberikan hak yang seperti ini kepada makhluk, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, hak yang khusus dimiliki oleh seluruh para rasul, Rasulullah tabaraka wa ta'ala, yaitu hak memuliakan hak untuk ditaati, diikuti dan dibenarkan ucapannya dari beberapa hak-hak yang dimiliki oleh para rasul, rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Sehingga hak mereka khusus dan tidak boleh seseorang memberikan hak tersebut kepada selainnya. Sehingga bila terjadi benturan antara ketaatan seorang kepada manusia dengan ketaatan seorang kepada Rasul, maka yang harus didahulukan adalah ketaatan kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak yang mereka miliki adalah hak untuk ditaati dan diikuti. Kemudian yang berikutnya adalah hak yang musytarak, yang berserikat antara Allah dan Rasul. Hak yang berserikat antara Allah dan Rasulnya, yaitu diantaranya hak beriman, hak mencintai, mentaati. Karena ketaatan seorang kepada Rasul adalah sebagai bukti ketaatan, bukti kebenaran ketaatan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Cintanya seorang kepada Rasul juga sama sebagai bukti cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak yang berserikat antara Allah dengan para Rasulnya. Ada hak yang khusus dimiliki oleh seluruh para Rasul, yaitu hak untuk dimuliakan dan dijalankan hak-haknya. Kemudian beliau menyebutkan di sini, fa ahlul haqq ya'rifuna al-furqana baina hadhil huquqi thalathah. Maka orang yang memahami kebenaran akan mengetahui perbedaan antara ketiga hak ini. Fa yaqumuna bi'ubudiyatillahi wa ikhlasid dini lahu. Mereka memberikan ibadah hanya untuk Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuknya, karena ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimiliki oleh makhluk selainnya. Sehingga bila seorang dia memposisikan seorang rasul, seorang nabi pada tingkatan hak yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini dilarang di dalam Islam, bahkan dilarang oleh seluruh syariat-syariat yang disyariatkan, yang Allah syariatkan melalui para nabi dan para rasulnya. Karena tidak ada satu pun nabi dan rasul melainkan mereka mendakwahkan kepada umatnya tentang perkara tauhid. Wa yaqumuna bihaqqi rusulihi wa awliyaihi ala ikhtilafi manazilihim wa maratibihim, wallahu alam. Mereka juga menunaikan hak-hak yang dimiliki oleh para rasul-rasul Allah dan para wali-walinya dengan melihat adanya perbedaan kedudukan dan tingkatan masing-masing mereka, wallahu alam. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul di dalam hadisnya, la tatrutuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku seperti berlebih-lebihannya orang-orang Nasara di dalam menyanjung Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Fa inni ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Karena sesungguhnya saya adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah oleh kalian, saya adalah sebagai hamba Allah dan Rasulnya Allah Azza wa Jal. Kita tahu orang-orang Nasara mereka meninggikan hak Nabi Isa alaihi salatu wassalam hingga sederajat setara dengan Allah Tabarak wa ta'ala. Bahkan mereka meyakini thalithu thalathah, adanya tiga Tuhan. Adanya tiga Tuhan, dan mereka meyakini Nabi Isa alaihi salam termasuk dari satu dari ketiga Tuhan tersebut. Waliyadzubillah. Baik, selesai syarah yang beliau sebutkan. Sekarang kita masuk ke penyebutan beberapa masail dari bab ini. Bab yang menyebutkan tentang perihal seputar al-ghulu fi shalihin. Masalah yang pertama, anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana ghurbatal Islam. Barang siapa yang memahami bab ini dan kedua bab yang sebelumnya yang beliau sebutkan tentang pembahasan seputar syafaat dan innaka la tahdi man ahbabta, yang menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memiliki hak sebagaimana hak-hak yang hanya khusus dimiliki oleh Allah azza wa jalla, maka akan mengetahui keterasingan Islam. Karena kita melihat ternyata agama Islam di zaman kita saat ini dari sisi praktek pengamalannya ini masih terkotori dengan noda-noda syirik. Banyak di antara umat Islam yang terjatuh ke dalam berbagai macam perbuatan kesyirikan. Nah, kalau pandangan kita jauh melihat ke beberapa daerah, subhanallah, kita melihat banyak masyarakat kita yang terjatuh ke dalam sekian ragam praktek syirik. Nah, anaknya lahir melakukan kesyirikan, meyakini adanya sesuatu yang bisa menyelamatkan anaknya tersebut dari bahaya. Ketika sedang safar atau melakukan safar juga sama, melakukan syirik. Harus menggantungkan benda-benda tertentu tujuannya agar menyelamatkan dirinya dari bala yang mengancamnya. Dan yang lainnya dari praktek-praktek syirik. Belum syirik yang beliau sebutkan, yaitu bersikap ghulu di dalam menyikapi orang-orang soleh hingga menyembah orang-orang soleh tersebut, berdoa, menyebut nama orang-orang soleh tersebut, dan bahkan meminta bantuan dan pertolongan kepada orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Wal'iyadzu billah. Wara'a min qudratillahi wa taqlibihi lilqulubi al-ujuba atau al-ajaba. Dia akan melihat kekuasaan Allah di dalam membalik-balikkan hati-hati manusia sesuatu yang sangat mengagumkan. Bagaimana seseorang yang sebelumnya faham tentang kebenaran kemudian berubah menjadi menentang kebenaran. Bagaimana seseorang yang sebelumnya faham tentang syirik, dia benci kesyirikan, namun ternyata ketika bergaul dengan ahli syirik akhirnya muncul kecintaan syirik pada dirinya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadisnya, inna quluba bani adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla. Sesungguhnya hati-hati manusia ini semuanya berada di antara dua jemarinya Allah tabaraka wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa, yang Allah azza wa jalla membolak-balikkan hati seseorang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah tabaraka wa taala. Dan tentu dibalikannya hati seseorang sampai yang sebelumnya dia beriman menjadi orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam dirinya, itu sesuai dengan kemaha keadilan dan kebijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan berarti Allah zalim kepada makhluknya, namun ini menunjukkan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidaklah ada seseorang yang Allah palingkan hatinya apakah kepada kesyirikan ataukah kepada kekafiran dan yang semisalnya, melainkan disebabkan karena adanya kecenderungan di dalam diri orang-orang tersebut untuk melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang mulia, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zaghu, yakni berpaling dari apa yang menjadi syariat Allah, aturan Allah Azza wa Jalla. Azaghallahu qulubahum, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan palingkan hati mereka. Menunjukkan dipalingkannya hati seseorang kepada kekafiran dan kesyirikan ataukah penyimpangan dan kebatilan adalah disebabkan karena adanya kecenderungan di dalam dirinya untuk melakukan sekian banyak perkara-perkara yang batil tersebut, sehingga jadilah dia sebagai ahlinya, jadilah dia sebagai penyerunya, jadilah dia sebagai penolongnya, dan bahkan orang-orang yang mengajak orang lain untuk berada di atas perkara kebatilan-kebatilan tersebut. Nah, di dalam beberapa riwayat hadis diceritakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diceritakan bahwasanya Fatimah putri beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Bakar, karena beliau ketika itu sebagai khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar supaya diberikan kepada dirinya harta yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau sebagai ahli warisnya, putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena Abu Bakar Siddiq faham dan mengerti hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menceritakan inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi ini bila berharta maka hartanya itu tidak dijadikan sebagai harta warisan, yang kami tinggalkan berupa harta dunia ini adalah sedekah untuk umatnya, adalah sedekah untuk umatnya. Sehingga berpegang dengan hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak memberikan harta warisan tersebut untuk Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, karena harta peninggalan Rasul sebagai seorang nabi adalah sedekah untuk umatnya, bukan sebagai warisan yang diwarisi oleh keluarganya sebagaimana manusia pada umumnya. Maka falhasil, diceritakan di dalam riwayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan kalimatnya yang masyhur, fa inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Saya khawatir kalau meninggalkan sedikit saja dari perintahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka an azigha, saya khawatir saya akan menyimpang. Saya akan menyimpang disebabkan karena menolak dan tidak menjalankan apa yang menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Difahami di dalam hadis ini bagaimana ketakutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk di dalam dirinya terdapat penyimpangan, melakukan kekufuran dan yang semisalnya, disebabkan karena menolak, menentang, tidak menjalankan satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula asar dari Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih ketika beliau mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati mereka orang-orang yang menyelisihi perintahnya, akan tertimpa kepada mereka itu fitnah, atau tertimpa kepada mereka azab yang pedih. Maka Imam Muhammad mengatakan, atadruna mal fitnah, tahukah kalian apa artinya fitnah di dalam ayat ini? Al fitnatu asyirku. Fitnah di dalam hadis ayat ini maknanya adalah kesyirikan. Maknanya subhanallah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlik. Ketika dia menolak sebagian dari perintahnya Allah dan Rasulnya, maka akan terbesit di dalam hatinya kecenderungan, keinginan untuk melakukan perbuatan syirik. Fa'ahfayahlik, sehingga dia binasa disebabkan karena perkara yang dia amalkan. Subhanallah. Sehingga tidak jauh beda apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Muhammad dengan penjelasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang tadi kita sebutkan. Dan penjelasan yang tadi kita sebutkan artinya ketika seorang Allah palingkan dari petunjuk, dari kebenaran, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Sebabnya ternyata adalah dengan dia menolak apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dengan dia menolak satu hadis, dikhawatirkan nantinya dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan dengan adanya keinginan-keinginan untuk berbuat syirik. Wal'iyadzubillah. Syirik besar itu memiliki banyak macam, disebutkan oleh mereka para ulama. Di antara dari macam syirik besar ada syirik fid du'a, syirik dalam hal doa, ibadah. Dia berdoa kepada makhluk, ini termasuk dari syirik besar. Ada pula di antara dari macam syirik adalah syirik dalam bab al-mahabbah, kecintaan. Dia cinta kepada makhluk sama seperti kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman memiliki rasa cinta yang lebih besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula syirik dalam babu ta'ah, di mana seorang mentaati makhluk dan lebih dia taati makhluk tersebut dibandingkan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan ahlul kitab yang pernah suatu ketika sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempertanyakan ayat dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka ahlul kitab menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob, tuhan-tuhan selain Allah azza wa jalla. Maka sebagian sahabat Rasul berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, lasna na'budam, ya Rasulullah, kita tidak menyembah mereka. Kemudian Rasul mengingatkan makna menyembah di dalam ayat ini bukan dalam arti kata berdoa kepada para pendeta, demikian pula rahib-rahib tersebut, atau meminta istighosah pertolongan kepada mereka sebagaimana orang syirik kepada berhala-berhalanya, tidak. Tapi Rasul menyebutkan ketika mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kemudian kalian ikut menghalalkannya, padahal itu haram. Atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkannya, padahal dia faham itu adalah perkara yang halal. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fatilka ibadatum, itulah bentuk peribadan kalian kepada pendeta-pendeta, demikian pula rahib-rahibnya. Sehingga berdasarkan ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan, dijadikan dalil oleh mereka para ulama, di antara macam dari syirik besar adalah syirik dalam bab ta'ah, ketaatan kepada makhluk. Dan subhanallah, ketika seorang dia menolak satu hadis, satu perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini dikhawatirkan nantinya ada kecenderungan di dalam dirinya melakukan perbuatan syirik, sehingga ketika dia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia binasa. Wal'iyadzubillah. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kemudian tadi disebutkan, wa takhlibihi lil qulubil ajaba, dia akan melihat bagaimana Allah membolak-balikan hati-hati seseorang dengan sesuatu yang sangat mengagumkan. Nah, terkadang ada seorang yang di pagi harinya dia beriman, namun ternyata di sore harinya kafir. Ada pula sebagian mereka yang di sore harinya beriman, kemudian ternyata pagi harinya kafir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlib yusbihu ar-rajulu mu'minan aw yumsi kafira aw yusbihu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian di dalam beramal sebelum tertimpa fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, sehingga seorang tidak sadar itu fitnah menimpanya. Sebagaimana dia berada di kegelapan malam, dia tidak bisa meraba, tidak bisa melihat keadaan yang ada di sekitarnya, tidak bisa mengetahui sesuatu yang ada di hadapannya apakah membahayakan ataukah tidak. Menunjukkan demikian samar dan berbahayanya fitnah-fitnah tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada seseorang disebabkan karena fitnah-fitnah tersebut di pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ataukah sore harinya dia beriman, ternyata pagi harinya kafir. Dia jual agamanya dengan bahagian yang sedikit dari dunia. Nah, ini menunjukkan kepada kita wajib bagi setiap muslim untuk memiliki rasa khauf kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia sering berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hatinya di atas kebenaran. Karena itulah Rasul menyebutkan dan mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Kita berdoa agar hati kita itu Allah istiqomahkan di atas ketaatan. Allah Azza wa Jalla jaga untuk terus cenderung melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari bab ini adalah ma'rifatu awal syirikin hadatha fil ardi. Kita mengetahui awal kesyirikan terjadi di dunia ini, yaitu menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa annahu kana bi syubhati salihin, dan sebabnya disebabkan karena syubhat, kerancuan di dalam menyikapi orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Mereka terfitnah dengan Wat, Suwa, Yahuth, Ya'uq dan Nasr, sampai menyebabkan akhirnya dibuatlah patungnya kelima orang soleh ini, dan sampai akhirnya dijadikanlah kelima patung tersebut sebagai berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab awal terjadinya kesyirikan, karena sebab berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan memuji orang-orang yang soleh. Karena itulah bila kita membaca nas ayat Al-Quran, dan demikian pula hadis, demikian pula penjelasan para ulama, kita akan mengetahui demikian kerasnya Islam memperingatkan seseorang agar berhati-hati di dalam menyikapi orang-orang soleh, orang-orang yang soleh. Nah, diyakini ya kan, pada sebagian masyarakat air minumnya ini mujarab, bisa menyembuhkan penyakit, subhanallah. Sehingga jauh-jauh dia berkunjung mendatangi seorang yang soleh demi apa? Meminta airnya, meminta airnya untuk dia berikan kepada keluarganya yang sakit, subhanallah. Nah, padahal yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan salaman ya kan dengan seorang yang mulia itu terkadang subhanallah ada unsur yang membahayakan di dalam diri kita. Nah, ada unsur yang membahayakan dalam diri kita kalau semisal mengkhawatirkan yang demikian, jauhi, tinggalkan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, asalisa yang ketiga, ma'rifatu awwali syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya. Wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Mengetahui awal perkara terjadinya perubahan di agama para nabi, nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma sababu dzalik, dan apa sebabnya? Bersama dengan kita mengetahui Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan para rasul-rasulnya setelahnya. Ternyata sebabnya adalah karena sikap berlebihannya mereka di dalam menyanjung orang-orang soleh. Naam. Ar-rabi'ah, yang keempat, ma'rifatu sababi qabulil bid'ai ma'a kauni syara'i wal fitri atau wal fitri, naam, tarudduha. Mengetahui sebab kenapa bid'ah itu diterima. Dalam keadaan syariat, demikian pula fitrah manusia itu menolaknya. Itu menolaknya. Naam. Kalau kita berkaca pada kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebab kenapa umat-umat yang setelahnya mereka menyembah berhala-berhala tersebut adalah disebabkan karena tidak adanya ilmu pada mereka, merebaknya kejahilan, sehingga disebabkan karena perkara-perkara tersebut menyebabkan akhirnya diterimalah ajakan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hamisah, yang kelima, anna sababu dhalika kullihi mazjul haqqi bil batil. Sebab terjadinya itu seluruhnya adalah disebabkan karena tercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Naam. Fal awwalu mahabbatu salihin, yang pertama kecintaan kepada orang-orang soleh. Wa tsani fi'lu unazi min ahli al-ilmi wad-din syai'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Dilakukannya sebagian kelompok dari kalangan ahli ilmu dan agama yang mereka menganggap itu sebagai kebaikan, namun disangka oleh orang-orang yang hidup setelah mereka bahwasanya yang mereka inginkan bukan perkara tersebut. Nah, sebagaimana awal dibuatnya patung Wat Suwa Yahuz Ya'uq dan Nasr, awal dibuatnya patung tersebut adalah dalam rangka untuk mengenang amalan-amalan mereka, sehingga diharapkan nantinya menggugah semangat-semangat masyarakat untuk meniru amalan-amalan kebaikan orang-orang soleh tersebut. Sehingga dipajanglah patung-patung ini di tempat yang biasa mereka duduk agar dikenang. Kemudian ketika mengenangnya muncul semangat melakukan amalan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Nah, namun ternyata tujuan yang demikian tidak difahami oleh umat generasi setelah mereka. Difahami oleh umat generasi setelah mereka bahwasanya nenek moyang mereka membuat patung-patung tersebut dalam rangka menyembahnya, berdoa dengan menyebut namanya. Nah, melakukan kesyirikan kepada patung-patung dan berhala-berhala tersebut. Sehingga jadilah yang terjadi, mereka melakukan perkara-perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tujuan dibuatnya patung tersebut bukan demikian. Ini yang bermaksud ketika sebagian ahlul ilm melakukan perkara tersebut namun disangka oleh orang-orang yang hidup setelah mereka bahwasanya bukan itu maksud mereka. Inilah yang belum maksud tercampur antara kebenaran dengan kebatilan. Maka dari itu penting untuk kita terus mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Minimalnya bisa membentengi diri kita dari sekian banyak syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam memahami kebenaran. Dan bisa membedakan dan memilah antara at-tauhid dengan asyirik. Antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Ahli al-haq dengan ahli al-batil. Sehingga dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. As-sadisah masalah yang keenam, tafsirul ayah allati fi surati Nuh. Tafsir ayat yang terdapat di dalam surah Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Naam. Sebagian besar di antara ahli tafsir memahami ayat tersebut, kelima orang-orang soleh yang dibuat patung-patung mereka adalah berasal dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga dari tafsir Ibn Abbas, Al-Imam Ibn Qayyim, kemarin kita sebutkan, mereka menyebutkan bahwasanya kelima orang soleh ini min qaumi Nuh, mereka adalah dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, ada pula sebagian yang memahami bahwasanya kelima orang soleh tersebut itu hidup sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, kemudian dibuatlah patung-patung tersebut, maka baru Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka tentang batilnya perbuatan-perbuatan mereka dan mengajak mereka untuk kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.